الله وعلى آله وأصحابه ولهم أبعد. قال الشيخ رحمه الله: قال ثم قال تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذا من نعم الله من نعمه تعالى على عباده حيث أراهم من آثار قدرته وإبادي صنعته. Allah menciptakan manusia dari salsal kalfakhar, seperti tembikar. Kemudian menciptakan jin dari ujung jilatan api. Dan ini adalah salah satu di antara nikmat dari Allah yang besar kepada hamba-hambanya dengan memperlihatkan bekas ataupun tanda kekuasaan dan keindahan buatannya. An khalaqa abal ins, dengan menciptakan bapak moyang manusia, wa huwa Adam alaihi salam min salsalin kal fakhar, dari salsal. Ini awalnya dari tanah, kemudian campur air, kemudian Allah membentuknya, membiarkannya, kemudian membentuk, lalu dibiarkan selama beberapa, kalau waktunya singkat, antara ba'da al-asr sampai menjelang maghrib. Nah, min salsalin kal fakhar, dibiarkan dalam keadaan seperti tanah kering, seperti tembikar yang berbunyi kalau dia kena udara atau ditendang. Ay min tinin mablul, dari tanah yang basah, maksudnya yang tanah basah yang kemudian dikeringkan seperti jadi seperti tembikar. Qad ahadakum qad ahkama ballahu wa atqana hatta jaffa. Allah kuatkan, Allah kokokkan, Allah bentuk basahnya itu tadi, Allah kuatkan sampai dia mengering, dibentuk sampai jaffa. Fasara lahu salsalah, sehingga dia mempunyai salsalah, wa sautun yushbihu saut al-fakhar alladhi tubikha ala nar. Akhirnya dia setelah dibiarkan kering, itu seperti salsalah, karena kering tembikar, yang punya suara seperti suara fakhar. Kalau tanah itu kering dipukul, alladhi tubikha ala nar, yang dipanaskan di dalam di atas api. Wa khalaqal janna ay abal jin, Allah ciptakan abul jin yakni iblis, wa huwa iblis al-lain min marijin min nar ay min lahabin nar asafi, dari nyala gejolak api yang beningnya, yang sangat ringan, yang wallah alam tah bagian yang mana, yang bagian atas atau yang bawahnya. Au alladhi qad khalatahu dukhan, atau yang telah bercampur dengan bukan dukhan, dengan asap, berarti yang atas. Wa hadha yadullu ala syarafi unsuril adami, ini menunjukkan mulianya jenis atau unsur-unsur manusia. Al makhluq min tinin wa turab, yang Allah ciptakan dari tanah dan turab. Alladhi huwa mahallu razana wa saqal wal manafi, ini tanda-tandanya. Nah, ini yang berbeda ketika iblis mengatakan ana khairun minhu khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar, itu kata iblis seperti dalam ayat yang balik, ya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Diterangkan oleh para ulama, ini di antaranya beliau, kemudian Syekh Muhammad Syengkiti dalam tafsir Abu Al-Bayyim menerangkan salahnya anggapan iblis itu dari beberapa ini sisi. Kemudian beliau juga nukil dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang kekeliruan besar ucapan iblis yang mengatakan ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tanah sifatnya razana, saqal wal manafi', lembut, ini bermanfaat dan berat, dan itu juga yakni dia apa namanya menyimpan atau suka menggabungkan, membentuk. Kalau misalnya sesuatu diletakkan ke apa namanya ke tanah, itu dia tidak dirusak. Seperti itu Nah, kalau misalnya biji-bijian sesuatu, dia tidak dirusak oleh tanah. Artinya kemudian tumbuh. Kalau diletakkan kepada api, diletakkan kepada api, apapun diletakkan kepada api pasti hancur. Nah, ini salah satu diantaranya. Sisi lainnya dia apa namanya berani melakukan kias analog sementara ada dalil yang kuat. Nah, itu kaidah juga dalam apa namanya fikih bahwa jika ada dalil batal kias. Nah, kalau ada dalil kias itu tidak berlaku. Nah, ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih kuat. Nah, kemudian dia melakukan analog. Nah, memberikan kias, menolak dengan mengkiaskan dirinya lebih baik daripada Adam. Bi khilafi unsuri al-jan wa huwa an-nar. Beda dengan unsur-unsur jin yaitu api. Allati hiya mahallul khiffah wal bat wa taish wa syar wal fasad. Tempat ini ringan, kemudian taish artinya ini tidak teratur, suka serampangan, kan gejolak itu kan enggak apa namanya. Nah, kalau tanah kan wasyar jahat dan fasad merusak. Ini api, enggak ada yang diletakkan sesuatu badannya kecuali dia merusaknya. Nah, walamma bayyana khalaqal khalqa tsalqalain wa maddat dzalik, lah Allah jelaskan penciptaan dua makhluk ini dan unsur-unsur yang membentuknya. Wa kana dzalika minnatan minhu ta'ala ala ibadihi, yang itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Diingatkan lagi oleh Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Qala rabbus samawati rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ai huwa ta'ala rabbu kulli ma asyraqat 'alaihi syams. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, pemilik, pencipta, pengatur, yang memberi rezeki semua yang terjangkau oleh sinar atau cahaya, diterangi oleh matahari, wal qamar dan bulan, wal kawakib menuri nira dan bintang-bintang yang bersinar, wa kullu ma gharabat alaihi dan semua yang terbenam padanya. Ini semua yang artinya mata benda-benda ini terbenam padanya. Itu Allah memilikinya, Allah menguasainya, Allah yang menciptakan dan mengawasinya, mengaturnya. Wa kullu ma kana fihi fa hiya tahta tadabbirihi wa rubbiyatihi. Semua yang ada di antara masyrik dan maghrib itu semuanya berada di bawah kendali Allah, pengaturan Allah dan rububiyah. Rubbiyah Allah. Baik secara umum, ya seluruh makhluknya, dan juga ada yang secara khusus kan, yang manusia terutama orang-orang beriman kan berada di antara ini, malaikat-malaikatnya. Wasannahuma guna li iradatil umum, dibuat dalam bentuk musanna masyriqain wa maghribain, itu digunakan tujuannya adalah untuk menunjukkan keumuman. Nah, Masyriqain syams syita'an wa dhayf wa sayfan wa maghribiha kadhalik. Timurnya yakni tempat timurnya matahari, ada dua disebutkan di sini, yaitu syita' wa dhayf wa sayf, ketika musim dingin dan musim panas. Nah, begitu pula maghribnya, baratnya, terbenamnya. Nah, qala marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yaghwiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Al murad bil bahrain al bahrul adu wal bahru al malih, yang maksud dengan dua laut di sini yang Allah alirkan laut tersebut, itu laut yang manis segar airnya, al adu, dan laut yang rasanya malih, asin. Fahuma yaltaqiyani kilahuma. Keduanya bertemu. Faisabbul adhu wa fil bahril malih. Air yang laut yang manis ini, segar ini masuk ya fi al bahril malih. Nah, menyirami Air ini dalam air, air yang malih, laut yang malih yang asin. Wayaqtalifani wa yamtazijan. Keduanya bercampur dan menyatu. Walakin Allah Ta'ala ja'ala bainahuma barzakhan minal ard. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan di antara keduanya barzakhan. Ada dinding dari tanah. Hatta la yabghi ahaduhuma 'alal akhar. Sehingga yang salah satu sampai yang dengan yang lainnya tidak la yabghi ahaduhuma 'alal akhar, tidak melampaui batas dari yakni kepada yang lain. Wa yasulu naf'u bi kullin minhuma. Yasulu naf'u, muncul yang terjadi apa, diperolehnya manfaat dari masing-masing keduanya. Nah, ini ada air yang laut yang seperti itu, yang mungkin menyatu seperti mungkin di sekitar muara ya, yang ada muara sungai bertemu dengan laut. Ada juga yang memang didinding oleh Allah laut, dua laut yang seperti dalam kisah Nabi Nabi Musa dan Khidir. Ya, Nabi di pertemuan dua laut yang tidak menyatu sama sekali, yang tidak bersatu. Nah, yang ini warnanya mungkin layak alirannya beda, yang ini juga beda. Qala fal adhu minhu yashrabuna wa yatashrabu asjar wa tashrabu asjaruhum. Air yang adhu, air yang manis segar ini, minhu yashrabun, mereka manusia minum darinya. Kemudian tashrabu asjaruhum, minum pula asjaruhum, pohon-pohon yang mereka tanam. Wa zuru'uhum, tanaman-tanaman mereka dari pertanian. Wal milhu bihi yatibul hawa wa yatawalladul hud wassamak. Adapun yang malih, yang asin, itu yatibul, memperbagus hawa, udara. Wa yatawalladul hud wassamak. Ini dengan laut-laut yang asin itu, bangkai-bangkai kan tidak jadi busuk. Ya, tidak jadi berbau. Ini udara tetap segar. Nah, wassamak. Walu'lu' wal marjan, muncul darinya kita bisa memperoleh lu'lu', mutiara, marjan, permata. Wa yakunu mustaqirran musakharan lis-sufun wal marakib, dan menjadi tempat tetap yang ditundukkan oleh Allah untuk perahu-perahu, kapal-kapal dan kendaraan yang lainnya. Wa li hadza qala wa lahu jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam. Allah di laut itu punya al-hawar wal-jawar, kapal-kapal yang tinggi-tinggi seperti gunung, besar-besar. Fabi'ayya ala'i rabbikum atukadiban. Maka nikmat kanurnia Rabbmu yang mana yang kamu dustakan. Begitu besar, begitu banyak, mudah di laut, mudah pula di darat. Qala wa sakhara ta'ala li'ibadihi as-sufun al-jawari alladhi tumtamkhurul bahra wa tashukuhu bi'idnillah. Allah tundukkan untuk hamba-hambanya perahu-perahu, kapal-kapal yang berlayar. Alatitan khurul bahar, yang membelah lautan. Watasyukuhu, yang melintas, melintas dan membelah lautan dengan izin Allah. Alati yunsyuha al-adamiyun, yang yunsyuha al-adamiyun, yang dibuat oleh manusia. Dan pertama kali oleh Nabi Nuh dengan bimbingan Allah. Fatakunu min kibariha wa 'azamiha kal a'lam, yang saking besarnya, gedenya ini kapal-kapal tersebut seperti al-a'lam, seperti wahyal jibal al-'azimah, al-a'lam, gunung-gunung yang besar. Fa yarkabuha an-nasu wa yahmiluna 'alayha amti'atahum wa anwa'a tajaratihim wa ghairi dhalik. Dikendarai, dinaiki oleh manusia dan mereka membawa di atasnya barang-barang mereka dan berbagai jenis perniagaan mereka. Wa ghairi dzalik, bahkan juga mungkin makanan, persenjataan. Mimma tad'u ilaihi hajatuhum wa daruratuhum, yang memang di apa namanya, diperlukan, dibutuhkan oleh yakni apa namanya, kepentingan-kepentingan darurat mereka, makanan ataupun perkakas ataupun hal yang lainnya. Wa kan hasibaha hasidus samawati wal ardh, dijaga kapal-kapal tersebut tidak oleng, tidak tenggelam, ya, tetap berlayar di atasnya, itu oleh yang menjaga langit dan bumi, yang membuat langit dan bumi tidak jatuh, tidak yakni apa namanya, lenyap. Langit tidak runtuh menimpa menimpa bumi. Seperti itu juga, demikian juga dengan pesawat-pesawat. Allah yang menahan. Wa hadhihi min ni'amillahil jalilah. Dan ini adalah salah satu di antara nikmat-nikmat Allah yang sangat besar. Fa idzalika qala, oleh karena itu Allah berfirman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, diulang-ulang lagi oleh Allah untuk mengingatkan kita tidak pantasnya. Ya, kenikmatan yang sudah demikian besar dan banyaknya itu diingkari. Qala kullu man 'alaiha fan. Jadi semua yang ada di muka bumi ini, yang ada di alam ini pasti fana. Pasti lenyap. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tinggallah wajah Rabbmu, yaitu Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan penghormatan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Qala ayy kullu man 'alal ardi. Semua yang di muka bumi, min insin wa jin wa dawab wa sairil makhluqat, baik itu manusianya, jinnya, binatang-binatang, dan semua makhluk yang namanya makhluk, tumbuh-tumbuhan ataupun yang lainnya, yafna wa yamut wa yabit, mereka hilang, mereka mati, dan mereka binasa. Wa yabqa al-hayyul ladzi la yamut, tinggallah Allah yang maha hidup dan tidak mati-mati. Dzul jalali wal ikram, ay dzul azamah, memiliki keagungan, kemuliaan, wal kibriya, kesombongan, wal maj, dan kemuliaan, sama maknanya. Alladzi ya'zum wa yabjul wa yahillu li ajlih wa yujillu li ajlih. Alladzi yu'azzim wa yujillu wa yabjul wa yujillu li ajlih. Zat yang apa namanya, yu'azzam wa yubajjal wa yujall wa li ajlihi, yani li ajlihi, karena ini dia yang diagungkan segala sesuatu, ataupun dia yang dimuliakan, dia yang diagungkan, diutamakan, li ajlihi, karena kemuliaan-kemuliaan tersebut, karena sifat-sifat yang dimilikinya, keagungan dan kesombongannya. Wal ikram, dan al ikram alladhi huwa si'atul fadl wal jawd, ini memiliki kemuliaan, penghormatan, penghargaan, kemurahan, yang itu merupakan syiatu al-fadl, luasnya karunia, pemberian dan kedermawanan Allah. Wadda'i li'an yukrima awliya'ahu, dan itu yang menjadi pendorong untuk dia memuliakan wali-walinya, menghormati ataupun yani menaikkan derajat wali-walinya. Wa khawasi khalqihi bi'anwa'il ikram, dan orang-orang yang istimewa dari makhluk-makhluknya dengan berbagai bentuk pemuliaan. Alladzi yukrimuhu awliya'ahu wa yujillunahu, yaitu yang dia memuliakan wali-walinya, atau yang memuliakan dia, yang memuliakan dia, menghormati dia dan mengagungkannya, wali-wali dan wali-walinya, dan yujillunahu, dan mereka mengutamakannya, mengagungkannya, mengagung-agungkannya. Wa yu'azzimunahu, membesarkannya. Wa yujibu wa yuhibbunahu, dan mencintainya. Wa yunibuna ilaihi, mereka senantiasa kembali kepadanya. Wa ya'budunahu, dan beribadah hanya kepadanya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat dan karunia Allah yang mana yang kamu dustakan. Ala yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ai huwal ghaniyyu bi dzatihi an jami'i makhluqatihi, dia maha kaya zatnya, tidak membutuhkan segala sesuatu, tidak bergantung kepada apapun untuk hidup, tidak bergantung kepada apapun untuk menjadi kuat, untuk berbicara. An jami'il makhluqatihi, dari semua makhluknya, zatnya tidak membutuhkan makhluknya. Wa huwa wasi'ul jawd wal karam, maha luas kedermawanan dan kepemurahannya. Fa kullu khalqi muftaqiruna ilaihi, seluruh makhluknya justru yang fakir kepadanya, bergantung kepada Allah, membutuhkannya. Yas'alunahu jami'a hawajihim bihalihim wa maqalihim, mereka meminta semua kebutuhan dan kepentingan mereka dengan keadaan mereka, artinya keadaannya yang susah, yang membutuhkan, walaupun tidak terucap, tidak mengeluh kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, tapi keadaan dia dalam keadaan mungkin kegiatan tumbuh-tumbuhan itu kering, tanah yang gersang, atau seorang yang mungkin dia dalam keadaan terjepit, apa namanya, kesulitan, tidak mampu untuk berbicara, Allah, nah itu sudah menunjukkan bahwa dia meminta kepada Allah untuk dilepaskan. Apalagi maqalihim, dengan ucapan Rabbi ya razzaq urzuqni, ya, minta kepada Allah rezekinya, ya hafiz, ya khairan hafiza, minta pertolongan, ya nasir, minta bantuan, seperti itu semua, itu maqal dengan ucapan. Wala, dan itu kata para ulama, dua keadaan ini ya, artinya itu jadi salah satu sebab terkabulnya doa. Dia nampakkan halnya, keadaannya kepada Allah, bahwa dia memang membutuhkan bantuan dari Allah, juga ucapannya, juga ucapannya. Itu ditambah lagi hadirnya hati setelah dia melengkapi syarat-syarat yang lain, ini termasuk diantara yang menjadi sebab terkabulnya doa. Dan ini bukan kita sekedar membaca bacaan-bacaan doa yang kita panjatkan kepada Allah dalam sujud, ya, dalam apa namanya waktu-waktu musnajam, tapi juga menampakkan kepada Allah bahwa kita butuh, betul-betul berharap bahwa kita memang menginginkan apa yang kita minta. Dan itu lebih mengenal, lebih kuat. Ya. Nah, wala wala yamtan la yastaghnuna anhu tarfatan. Bahkan mereka, makhluk tersebut, tidak bisa merasa lepas dari Allah sekejap mata pun. Artinya merasa sudah kaya, tidak butuh kepada Allah. Wala aqal min dzalik, bahkan lebih sedikit dari itu pun tidak. Imam mananya sini, kalau apa namanya, yang lebih pendek dari sekejap mata, yang lebih pendek dari sekejap mata, apa? Sepersekian mili detik, itu pun kita tidak akan mungkin bisa lepas, tidak butuh kepada Allah. Nah, kita butuh yang jantung kita untuk tetap berdenyut, ya, pori-pori kita juga tetap, artinya sel-sel darah kita atau tubuh kita tetap bekerja, saluran airnya. Kalau misalnya sepersekian detik saja berhenti, merasa tidak butuh kepada Allah, apa jadinya? Qala wa huwa ta'ala kulla yawmin huwa fi syan, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat, setiap hari dalam keadaan sibuk, dalam keadaan kesibukan, artinya punya urusan, punya pekerjaan. Allah tidak diam, tidak tidur. Allah tidak tidur. Yughni faqiran wa yajburu katsiran. Dia membuat kaya. Dia membuat kaya orang yang fakir. Dia menghibur orang yang sedang kesedihan. Yajburu katsiran. Dalam keadaan nelangsa, dihibur oleh Allah. Wa yu'ti qauman wa yamna'u akharin. Dia memberi satu kaum dan menghalangi kaum yang lain. Seperti juga ketika kita sekarang ini, Allah tidak pernah berhenti dalam berbuat. Nah, ada di antara, mungkin kita sekarang tidak merasakannya, tapi tempat yang lain. Tapi ini adalah juga pekerjaan Allah. Allah memberi bimbingan, Allah mengarahkan, Allah memberikan apa namanya kemampuan. Nah, setiap saat, setiap hari dia dalam urusannya. Nah, qala wa yumitu wa yuhyi. Ada yang dia matikan, ada yang dia hidupkan. Wa yarfa'u wa yakhfid. Ada yang dia angkat, ada yang dia rendahkan. La yusghiluhu sya'nun an sya'nih. Tapi kesibukan-kesibukan itu tidak membuatnya sibuk, terlalaikan dari urusan yang lain. Lalai dari urusan lain. Wala takhlituhu sa'ir al-masa'ir. Tidak pula dibuat keliru menangani masalah-masalah permintaan hambanya yang jutaan. Bukan hanya manusia, jin, bahkan malaikat, bahkan langit dan bumi, bahkan makhluk-makhluk kecil yang lainnya. Mereka semua meminta kepada Allah. Itu tidak membuat Allah salah dalam memberi. Wala yubrimuhul hajil ilhahul mulaihin. Nah, insyaallah kita apa yang nggak kelihatan, kita juga nggak kelihatan. Nah, walayyubrimuhu ilhaul mulahin, tidak membuat Allah jemu ataupun Allah, artinya apa namanya? Nah, sama tadi seperti tadi juga, tidak membuat dia salah ataupun keteter dalam memenuhi desakan orang-orang yang mendesak meminta. Nah, ilhahul mulihin. Ini orang-orang yang betul-betul mintanya memelas, mendesak, menuntut kepada Allah. Dan menuntut di sini maksudnya bukan dia memaksa kalau Allah terserah Allah. Nah, bukan seperti itu, tapi dia betul-betul memelas. Nah, karena dia berulang-ulang dia minta, itu tidak membuat Allah keliru ataupun salah ataupun merasa jemu. Walatulah masalatin asailil ataupunnya ini, dan tidak pula panjangnya permintaan orang-orang yang meminta kepadanya. Deretan permintaannya itu dari A sampai Z diulang-ulang, itu juga yang dimintanya, itu tidak membuat Allah bosan, tidak membuat Allah salah dalam memberi, dan tidak pula membuat Allah kalah sibuknya, ini sibuk untuk mengaturnya, memberikan apa yang dia minta. Fa subhanal karim al wahhab, maha suci zat yang maha pemurah lagi maha pemberi. Alladzi ammat mawahibuhu ahlil ardi was samawat, yang merata pemberian-pemberiannya, anugerahnya kepada penduduk langit dan bumi. Wa amma lutfuhu jami'al khalq, yang merata pula kelembutannya kepada seluruh makhluk. Fi kullil anat, dalam setiap waktu, setiap saat. Wa lahabat, setiap pandangan. Lahabat, setiap saat. Wa ta'ala alladhi la yamna'uhu minal i'ta ma'siyatul 'asin, dan maha tinggi, maha mulia Allah, betapa agungnya Allah, yang tidak menghalangi dia untuk memberi kedurhakaan orang-orang yang durhaka. Wala istighna'u al-fuqara al-jahilina bihi wa yukr wa bikaramihi, dan tidak pula menghalangi dia untuk memberi sikap angkuh, merasa cukup orang-orang yang fakir, orang-orang yang jahil tentang Allah dan tentang kepemurahan Allah. Ada orang yang seperti ini, ada kan, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang orang-orang yang dosanya lebih besar dan tidak akan dilihat oleh Allah nanti, fakir, al-miskin, mustakbir. Orang yang fakir, mustakbir, merasa sombong, angkuh. Saya sudah dia miskin, tidak pernah dia mengharap meminta sesuatu, bukan kepada orang, tapi kepada Allah. Merasa sudah hebat, merasa sudah cukup. Wa hadza syu'un allati akhbara annahu ta'ala kulla yawmin huwa fi syan. Syu'un, sibukan, urusan yang Allah beritakan bahwa dia setiap saat dalam keadaan punya urusan. Dia taqadiruhu wa tadabiruhu. Ini yang dijadikan oleh para ulama dalil al-taqdir al-yaumi. Takdir itu ada empat. Takdir al-an, di dalam hadis Abdullah bin Amr, inna allaha qadara qataba maqadir kula syai' ila qiyam misa'ah. Kemudian takdir sanawi, dalam malam Lailatul Qadar. Kemudian takdir yaumi, ini. Kemudian takdir sanah, yang terlihat lagi takdir sanah, ini Lailatul Qadar. Dan takdir an, yang al-umur, seumur hidup manusia. Ini ketika dia di manusia itu dalam rahim ibunya, ya, setelah ditiupkan ruh. Nah, itu ada takdir, empat takdir, jenis-jenis takdir yang ada pada yang di alam yang manusia, tidak saling bertentangan. Nah, qala hiya taqdiruhu wa tadbiruhu allati qaddaraha fil azal wa qadaha, yaitu takdir dan tadbir dari Allah Subhanahu wa taala di alam azali, yang telah Allah takdirkan dan telah Allah tetapkan. La yazalu ta'ala yumdiha wa yanfuduha fi awqatiha, dan Allah Subhanahu wa taala terus memberlakukannya, melangsungkannya, wa yanfuduha. Nah, maknanya sama, menerapkannya, fi awqatiha, pada waktunya. Allati iftadathaha hikmatuhu, yang sesuai dengan hikmah Allah. Wa hiya ahkamud diniyah, itu juga termasuk ahkam-ahkam diniyah. Allati hiya al-amru wan nahyu, yaitu perintah dan larangan. Wal qadariyah, ini ahkam al-qadariyah, khusyuk, kesibukan-kesibukan qadariyah. Allati yujriha ala ibadihi, yang Allah berlakukan kepada hamba-hambanya. Muddata maqamihim fi hadhihi dar, selama mereka masih berada di alam ini, di dunia ini. Hatta idza tammat hadhihi al-khaliqah wa afnahum Allah ta'ala wa arada ta'ala an yanfudha fihim hakam al-jazaa wa yurihim min adlihi wa fadlihi wa kasrati ihsanihi ma bihi ya'rifunahu wa yuwahhidunahu نقل المكلفين من دار الابتلاء والامتحان الى دار الحيوان. Nah, ketika Allah ini semua telah sempurna, makhluk telah tamat, nah, mati, hancur, kemudian Allah melenyapkan mereka dan Allah ingin memberlakukan kepada mereka hukum-hukum jazanya, balasan. Kemudian Allah ingin memperlihatkan kepada mereka dan apa namanya keadilan dan karunia Allah, betapa banyaknya ihsan Allah yang dengan itu mereka mengenal Allah dan mentauhidkannya, maka Allah pindahkan safa lain, makhluk-makhluknya yang mukallafin yakni manusia dan jin ini, dari negeri-negeri yang dari negeri ujian dunia kepada negeri hayawan, negeri yang benar-benar kehidupan di sana. Wa innal akhirata lahiyal hayawan, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Wa farragha hinaidin li tanfidhi hadhihi al-ahkam allati jaa waqtuha wa huwa al-murad bi qawlihi sanafrughu lakum ayyuha al-thaqalan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka kosonglah ketika itu, jadi bukan kosong dalam artian tidak bekerja, artinya jeda li tanfidhi hadhihi al-ahkam, untuk melaksanakan hukum-hukum tersebut, allati jaa waqtu, yang sudah datang waktunya. Ini yang dimaksud dengan firman Allah yakni faragh, artinya jeda itu tadi. Sanafrughu lakum ayyuha al-thaqalan fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, ay sanafrughu li hisabikum, kami akan beralih untuk menghisab kamu. Wa mujazatikum, menghitung yakni membalas kamu, bi a'malikum, sesuai dengan amalan-amalan kamu, allati amiltumuha fi darid dunya, yang kamu kerjakan di alam dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ini juga Allah terang ini. Mungkin Allah alam sabi ayya ala ya rabbikum tukadziban. Jadi perkara-perkara tersebut diterangkan oleh Allah dengan rinci, kemudian ditutup dengan ayat-ayat ini untuk mengingatkan, ya, nikmat Allah, karunia Allah, yang mana lagi yang kamu durhakai, yang kamu tentang. Jadi tidak ada lagi hujah buat manusia setelah itu.